Apakah kita yang berstatus penuntut ilmu, yang kita tidak menentukan kapan kita selesai belajar, itu masih dianggap musafir? Sebaiknya meniatkan mukim, itu lebih afdal dan itu lebih selamat dan tidak membingungkan, ya, daripada niat wah anak musafir nanti akan kembali. Kembalinya kapan misalnya? Ya, rencananya sih 4 tahun lagi, wah kayaknya enak, keenakan, akhirnya sampai nikah. Nah, nikah di tempat itu masih terus menganggap dirinya musafir, ini aneh. Nah, ya sebaiknya kalau dalam keadaan ragu, niatkan mukim, selesai, sehingga kita bebas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.